Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya, bapak-bapak dan ibu sekalian, kita mulai pagi hari ini akan mengkaji tentang Kitabul At-Imah atau At-Amah dari Kitab Abu Dawud. Jadi di dalam Kitab Abu Dawud yang terkenal dengan Musnad Abu Dawud, banyak hadis-hadis, ribuan hadis, 5.000 sekian hadis. Nah, di antara hadis-hadis yang ada satu bab namanya Babul At'amah atau Babul At'imah. Artinya At'imah itu adalah makanan. Ini kita akan membahas tentang makanan-makanan yang tentunya berbagai macam permasalahannya. Langsung saja, ini saya belum sempat untuk mengcopy, hanya bisa ngeprint beberapa waktu yang lalu. Tadi malam saya kelupaan untuk mengkopinya nih. Maka yang lainnya mendengarkan dulu. Judul yang pertama, Maja fi ijabati da'wati. Bab tentang datang kepada ijabati da'wah, tentang mengijabai undangan. Jadi salah satu kewajiban muslim satu dengan muslim yang lainnya adalah idza da'ahu fa'ajibhu. Apabila kita diundang, maka kita wajib untuk mendatanginya. Tentunya undangan-undangan yang di sini tidak di dalamnya itu tidak ada kemaksiatan. Yang diundang kok jak mendem, ya itu kita tidak wajib datang, bahkan kita haram untuk mendatanginya. Nih. Bahkan di masa Nabi itu ada model undangan yang tidak ada alasannya. Undangan apa? Undangan makan. Kamu besok datang ke tempat saya ya. Ngapain? Makan. Dalam rangka apa? Serandak dalam rangkanan. Pokoknya kita tekan dengan aku mangan. Nah, maka walaupun undangan semacam itu, kita wajib untuk mendatanginya selama kita tidak ada halangan. Gitu ya. Dan tidak perlu nyumbang. Karena kadang-kadang kita undangan itu yang jadi anu kan, wah nggih. Ya, jadi di masa Nabi biasa nggih antar penduduk, antar warga, antar tetangga itu saling mengundang untuk makan bareng, ya. Kamu datang besok di sana alamat ini di warung tengeng apa gitu nggih. Nah, itu ketika kita diundang ke sana ya kita wajib untuk datang. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Idza apabila du'iya diundang ahadukum salah satu kalian ilal walimah kepada walimah falyatiha maka datangilah." Sebetulnya istilah walimah ini bukan untuk walimah pernikahan saja ya. Konotasi kita namanya walimah itu ya nikah gitu. Sebetulnya walimah itu banyak, nanti ada walimah namanya al-akhirah. Al-akhirah itu yang biasa kita sebut walimah itu safar. Walimah dalam pergiannya, perbedaannya. Kalau di negeri kita itu namanya walimah itu safar itu adalah mau berangkat safar. Misalnya mau tindak haji itu umroh, itu ngundang tetangga untuk sekalian pamitan gitu nggih. Tapi sebetulnya yang dilakukan Nabi itu bukan pada mau berangkat, tapi ketika pulang dari haji atau pulang dari tindakan nggih. Pulang dari tindakan itu sebagai syukurnya dia selamat itu, maka mengadakan walimah. Nah, ini nggih, sebagai syukurnya selamat. Karena nanti ada dalam hadis bahwa kita dalam kondisi safar itu sebuah yang tidak mengenakkan. Adoh seko bojo, adoh seko anak, adoh seko sedulur. Nah, ini itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Buktinya apa? Buktinya kita dang-dang balik gitu, oke. Okay. Kayak Pak Tantio misalnya teng pas tindak teng pendiri teng Kalimantan itu kan sekitar waktu itu, Pak. Pilih teng mriki waktu mriki. Pengin balik itu yang menunjukkan memang kita pada prinsipnya naluri menungsa itu kepengin kumpul kali keluarga, kumpul kali, maka ada hadis yang lain. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang itu ketika dia mata pencaharian itu dekat dengan rumahnya. Itu salah satu kenikmatan. Jadi kita itu kerja itu mumpuni napa nggih syukur wae kerja ning omahe dhewe iki. Nah. Nah, nggih. Itu ada nanti juga walimah dalam bentuk yang lain. Walaupun ini tidak dalam bentuk tidak sampai kepada sunnah, tapi menurut Imam Syafi'i itu bentuknya mustahab. Misalnya kita itu bangun rumah dan rumah kita itu jadi, maka kita ngadakan semacam walimah gitu nggih, sebagai rasa syukur rumah kita jadi, itu pun juga namanya juga walimah. Itu tidak sampai ke sunnah, hanya menurut Imam Syafi'i ini sesuatu yang di apa yang disenangi di dalam Islam, karena apa ucap syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti ketika rumah kita ini di apa di tetangga yang baru, sekalian undang tetangga yang baru untuk kita kenalan dan sebagainya. Nah, ini juga di dalam Islam ada aturan-aturannya. Nah, jadi kembali di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa mendatangi undangan dari seorang muslim maka itu hukumnya adalah wajib. Ya, mendatanginya itu hukumnya wajib selama memang nanti satu tidak berbarengan dengan undangan yang lebih dulu. Kita undangannya sama jam 10 pagi hari Ahad gitu ya. Lah maka kita harus mendatangi undangan yang lebih awal. Bukan ki menune nak dhisik ya. Wah ning kono sego peceli, ning kene ayam goreng, wah aku sing tidak begitu nggih. Nah ini, itu kita harus mendatangi yang lebih dulu, adabnya begitu. Ini. Kemudian dalam hal undangan ini, kita tidak boleh mendatangi undangan yang di situ itu ada atau kita diundang dalam bentuk kemaksiatan. Nah, ini banyak nanti kata-kata kita dapatkan, kita tidak boleh mendatangi undangan-undangan yang di situ itu ada kemaksiatannya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang wajib kita datangi adalah undangan sama muslim. Sementara kalau kita diundang oleh orang yang apa untuk orang yang tidak muslim, maka itu bukan menjadi kewajiban. Hanya misalnya itu yang undang adalah tetangga kita, maka pahalanya itu bukan pahala undangan, tapi pahalanya itu pahala mendatangi hak tetangga saja. Jadi bukan sesama muslim. Bagaimana kita itu ngelayat? Ngelayat bahkan kalau dalam Islam begini, kalau yang mati itu adalah non muslim, misalnya wong Budha mati, kita kalau mendatangi melayat itu tadi, niatan kita untuk si mati itu tidak boleh, haram hukumnya. Jadi aku pengen melayat untuk si mati, apa yang meninggal tadi, itu enggak boleh, haram hukumnya. Karena apa? Orang kafir itu kalau sudah mati tidak boleh dihormati. Kan kita itu melayatkan penghormatan yang terakhir, istilahnya begitu gitu. Lah maka kalau kita itu ngelayat sing mati itu adalah non muslim, maka kita niatkan bukan untuk sing mati, tapi kita niatkan untuk keluarganya yang masih hidup, sebagai hak tetangga atau hak sebagai hak pertemanan. Nah itu, tapi untuk kalau niatnya untuk sing mati apalagi ndongake, nah ini maka hukumnya adalah haram. Ini ya. Maka Abu Lahab ya Abu Jahal gitu. Niku ketika mati itu ranek sing ngurusi, nggak ada yang ngurusi, sehingga matinya itu dikeledek ning pinggir dalan tok gitu, sehingga dirubung napa niku wis pokoke kaya belatung-belatung ngoten niku, saking mambune mboten genah akhire digaweke jogange ning cedake terus dicuthiki ngangge tongkat niku diglundungke gitu aja. Karena memang kita tidak punya kewajiban ngurusi matine wong non-muslim tidak punya kewajiban. Maka kalau kita itu ngelayat kepada non-muslim, itu niatan kita bukan untuk sing mati, tapi untuk si keluarganya. Ini. Kemudian maksud hadis, Nabi menyuruh kita, tolong aja yang Zuhri, tolong aja. Nabi menyuruh kita untuk mendatangi walimah, undangan makan, catatan, biasanya kata ini dipergunakan dengan arti undangan makan, untuk merayakan pernikahan. Demikian juga selanjutnya, apabila tidak ada keterangan lain yang dipergunakan untuk pengertian ini. Ya, ini kalau tidak ada nanti keterangan lain, berarti istilah walimah itu adalah untuk undangan pernikahan. Walaupun sebetulnya tadi walimah itu untuk intinya undangan untuk istrinya itu makan. Dua, ada pengertian. Pengertian yang dapat diambil, mendatangi walimah termasuk sunnah yang mesti dijalankan muslimin. Ya, jadi ini sesuatu yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasul, bahkan ada hakul muslim alal muslim situn, haknya seorang muslim satu dengan muslim yang lain itu ada 6 perkara. Salah satu, idza laqitahu fasalim alai, jika bertemu maka hendaklah memberi salam. Yang memberi salam itu hukumnya sunnah, yang menjawab itu hukumnya wajib. Nah, sehingga kalau kita ini misalnya memberi salam ke orang dijawab, kita enggak perlu keloro-loro. Wah, aku ngei salam orang dijawab. Kalau kita enggak dijawab, kalau kita enggak ngei dijawab, itu sing jawab malaikat luweh apik malah. Nge. Kita enggak perlu keloro. Wah, kurang ajar aku ngei salam di SMI tok, SMI kadang-kadang ngurang. Nge. Itu enggak perlu apa? Enggak perlu susah. Itu yang jawab nanti adalah malaikat ini. Dan yang kedua, wa idza da'ahu fa'ajibhu, jika dia mengundang maka datangilah. Ini tadi mengundangan ku ning gonku, yo iki aku arep mangan ra iso rantek iki. Rene sak aku tuku tengkleng rong grobak iki. Nah, ini maka kita bisa gitu datang. Kemudian wa idza maridho fa'udhu, jika dia sakit maka tengoklah dia. Ini. Bahkan nanti ada hadis besok di akhirat kita itu akan dipaidu sama Allah. Allah mengatakan, aku sakit kok kamu enggak nengok. Nah, kemudian kita tanya, ditanya, kita bertanya, apakah aku bisa sakit ya, ya Allah? Maka Allah menjawab, ketika ada sedulurmu muslim loro, kamu enggak menengok, itu loh maksudnya gitu ya. Kemudian jika teman kita ini bersin, wa idza atisa atosa, apabila dia itu bersin, fahamidallah, lalu dia memuji Allah, maka doakanlah dengan yarhamu Allah. Dan yang kita yang bersin mendoakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Dan yang keenam, apabila saudara kita mati, fa'atba'hu, maka ikutilah. Maksudnya ikutilah bukan diikuti mati, tapi ikutilah di sini di apa, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur, itu kewajiban 4 itu. Jadi kita 4 itu harus kita tunaikan, hukumnya fardu kifayah ini. Kemudian bab berikutnya, hadis berikutnya masih bab yang sama. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tu'iya, siapa yang diundang, fal yujib, maka adalah dia mendatangi. Fa insya'a qa'ima wa insya'a taroka. Jika dia mau makan adalah dia makan. Jika dia tidak mau makan adalah dia meninggalkan. Artinya meninggalkan makan. Artinya begini ya. Ketika kita itu diundang, walaupun kita itu dalam kondisi puasa misalnya, atau ketika kita itu diundang, lalu kok panganannya kita itu enggak cocok, enggak suka. Nah, tetap kita ini wajib datang. Kita enggak rugi menunya musik. Menurutnya pecel, wah aku pecel ira gelem aku. Nah itu kita sakura teko ya, nah itu tidak ya. Nah kita datang dulu yang kita seneng ya di dahar, ira seneng ya wis di kita membiarkan. Atau ketika kita itu puasa, maka kalau kita ini apa, ketika sedang berpuasa ya kita boleh tidak makan, tapi kita mendatangi undangan tersebut. Nah ini ya. Kalau puasa sunnah, kita boleh membatalkan puasanya untuk makan, okay? Atau boleh kita meneruskan puasanya. Tapi secara adab lebih baiknya kita minta izin dulu sama tuan rumah agar tidak menyakitkan, ya. Ini saya karena sedang puasa, maka saya minta izin untuk tidak makan, ya. Nah, ini boleh, ya. Kadang-kadang kan apalagi tepo selirone wong Jawa niku nyuguhi rati dahar niku kadang-kadang malah loro ati. Ya, kita perlu ada apa? Ada pemberitahuan dulu, ya. Atau kita misalnya enggak seneng karo panganane, ya kita yen mong Jawa dene ora terus terang, ya. Lemu mboten dahar to. Wah, pun warak. Padahal ora seneng karo masakane gitu ya. Ning itu mungkin badan-badan itu mboten sing langsung tok leh aku panganan ora seneng model ngene iki. Nggih, maksud hadis. Jumlahnya pinten to? 1 atau 2 to? 3 to. Kita ada 5 ya. 2 kemudiannya 3. Monggo. Satu orang yang diundang kepada walimah hendaknya memperkenankan undangan tersebut. Nggih. Jadi kita hendaknya mendatangi undangan tersebut. 2. Setelah hadir dia boleh memilih makan atau tidak. Ya, jadi yang wajib itu bukan makannya, tapi yang wajib itu adalah kita datang undangan tersebut. Ke pengertian. Pengertian yang kedua-duanya, satu dalam menyikapi undangan walimah, maka yang paling pokok adalah mendatangi atau memperkenalkan undangan. Ya, ini ya yang pokok itu bukan makannya. Tapi kita mendatanginya sebagai bentuk rasa ukhuwah di antara muslimin, sebagai rasa persaudaraan di antara muslimin. Ya. Kita boleh misalnya, nanti tentang walimah ini ya, tentang walimah itu tidak harus dengan berbesar-besar. Misalnya Mas Joko nikah gitu, gitu misalnya begitu. Lah itu, oh ya nikah tenang lah. Ya. Lah ngene iki walimah ning nggon gedung itu ora mungkin tak duit, ha wis walimane aku mung di 10.000 tak wae kerupuk ngundang kanca-kanca masjid wong 10 ya ngene kerupuk iki dipangan bareng. Nah itu sudah diperkenankan ya, yen walimah itu boleh enggak perlu bermewah-mewahan yen memang randuwe ragat gitu ya. Jadi boleh. Atau iki walimane ndek Pak Narto tuwe rica-rica wayang, nah gitu ya, itu boleh. Nomor 2. Ya, di sini tadi di hadis itu tidak dijelaskan apakah dia puasa atau tidak. Jadi walaupun tidak puasa, kalau itu memang dia tidak suka dengan sesuatu itu, maka dia tidak boleh makan, okay? Walaupun agar tidak menyakitkan ya kita tidak perlu ekstrim, okay? Ini nomor 3. Orang yang mendatangi undangan walimah tidak sepenuhnya terikat acara walimah tersebut, masih mempunyai pilihan. Ya, pilihan tadi makan atau tidak. Atau pilihan yang kedua, apakah dia sampai selesai atau tidak, itu tidak harus. Gitu. Misalnya kita pokoknya tekotok, istilahnya nyetor ke rai aja. Gitu. Nyetor ke rai, ini aku tekok, aku izin ya, aku anak perlu, itu boleh. Gitu. Nah, absen tok, gitu. Tanda tangan tok. Oke, hadis berikutnya. An Abi Rida annahu kana yaqulu syarat ta'ami ta'amul walimah yud'a laha al-aghnia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Apa itu yud'a laha al-aghnia wa yutrakul masakin? Yaitu yang diundang itu orang-orang kaya saja dan meninggalkan orang-orang miskin. Nah, itu seburuk-buruk acara pesta. Gitu, ya. Jadi kalau kita itu nanti ngenek ke pesta, itu tidak perlu lah guys. Kita ora patut tak undang guys. Paling amplope 10.000 lah. Ini serasa diundang gue lah. Ini apa? Ini dikatakan oleh Nabi seburuk-buruk pesta, seburuk-buruk walimah. Wa man lam ya'ti, dan siapa yang tidak mendatangi dakwah undangan, faqad asallahu wa rasulah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi di sini menunjukkan bahwa orang yang tidak mendatangi undangan selama dia itu diundang dan dia bisa datang, nggih, dan tidak ada alasan syar'i dia tidak mendatangi, maka Nabi mengatakan dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ini undangan itu wajib untuk didatangi, nggih, undangan tadi nggih, walaupun kowe ning nggon aku mangan yuk. Nah, nggih, ini. Tapi di sini ada dua pembahasan, nggih. Pembahasan pertama adalah seburuk-buruk acara walimah tadi, yaitu sing diundang iku wong sugih-sugih tok. Nah, sing wong melarat itu wis rasah, nggih. Subangan cilik atau paling ini malah mau nganggo seragam batik tok ning ora gelem. Mangane. Nah, makanya nanti kalau bapak-bapak misalnya masuk perimantu atau dimantoke itu nggih. Nah, ini maka apa ketika kita mengundang ya diratani, karena tonggo kita itu kan bukan semuanya orang kaya nggih. Nah, ini maka karena gini nggih, yen wong sugih niku wis biasa bendina tuku mangan enak. Yen wong mlarat kuwi kadang-kadang mangan enak niku durung mesti yen sesasi pisan gitu nggih. Maka kita tuh mengundang itu malah lebih baiknya itu ya, ya bukan lebih baiknya. Lebih baiknya ya orang miskin kaya itu tidak kita bedakan, itu akan lebih baik. Maksud hadis seburuk-buruk makanan walimah adalah yang hanya disiapkan untuk orang-orang kaya tanpa melibatkan orang miskin padanya. Iya. Sing miskin mung bagian isah-isah tok. Jadi ya tetap kita harus mendatangi ya. Oke. Nomor 2. Ya, maksiat berarti dosa. Nih, jadi kita rene alasane ngopo to ora teko? Males. Kok males ngopo? Males. Ya, itu dosa. Nih. Karena itu males itu bukan udzur. Males itu penyakit. Nih. Pengertian yang dapat diambil darinya orang wajib mendatangi undangan walimah. Ya, jadi undangan walimah itu hukumnya wajib selama ada beberapa alasan. Nah, tidak ada alasan yang syar'i tadi ya, untuk tidak datang. 2. Yang boleh menyelenggarakan walimah dengan undangan khusus orang-orang kaya saja tanpa menyertakan orang-orang miskin. Ya. Tapi termasuk di dalamnya enggak perlu nanti dipisahkan. Di kursi kono untuk wong sugih, kursi kono untuk wong melarat. Jadi arek masuk itu ditawa iku melarat apa sugih sih? Oh sugih kono, melarat kono gitu nggih. Nomor 3. Ya, di sini menunjukkan dari sisi makna hukumnya ya, kita hidup itu tidak boleh membedakan karakter apa kondisi seseorang itu, wong apik, wong elek itu berdasarkan kaya dan miskinnya. Ini ada tahrid jar wa ta'til. Tahrid itu adalah alamat hadis. Ya, di situ ada Bukhari, Sahih, dan kemudian J itu juz, halaman 32, kaf itu kitab, ba itu bab. Nah, itu nggih. Lalu jarh itu analisis hadis berdasarkan kekurangan hadis, ta'til itu analisis hadis berdasarkan keutamaan atau kelebihan hadis, gitu nggih. Jadi itu di dalam ilmu hadis ada istilah tahrid, jarh wa ta'til. Itu nanti kalau kita nanti ngaji lebih jauh akan membahas ke sana, tapi di sini tidak perlu kita bahas. Kemudian hadis berikutnya, halaman berikutnya ya, bab istihbabil walimah inda nikah. disenanginya mengadakan walimah ketika nikah. An Sabit qala dzukira tazwijuz Zainab binti Jahsin inda Anas bin Malik. Dari Sabit dia berkata, disebut bahwa Nabi itu menikahi Zainab binti Jahsin pada Anas bin Malik. Faqala, maka Anas berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulama mengadakan walimah ala ahadin atas seseorang min nisa'ihi dari istrinya, ma aulam sebagaimana berwalimahnya alaiha padanya. Aulam bisyatin, beliau itu berwalimah dengan seekor kambing. Ini kalau Nabi dengan istri-istri yang lainnya bahkan tidak pakai kambing. Bahkan hanya ada di ketika nikah dengan Sofia itu hanya 3 liter gandum itu ya. Itu dijadikan untuk walimah ya ini. Ya, jadi di sini ada beberapa hal Bapak Ibu. Pertama, bahwa Rasulullah SAW mencontohkan kita itu untuk mengadakan walimah ketika kita itu menikah atau ketika kita itu menikahkan anak. Nah, walimah itu mestinya sesudah pernikahan, bukan sebelum pernikahan. Nah, sesudah pernikahan ini ulama berbeda pendapat. Apakah sesudah ijab kabul ataukah tidak? Karena ada yang memahami bahwa walimah itu harus dengan sesudah anak, sesudah istri itu dikumpuli dulu. Kan enggak mungkin ijab kabul mlebu ning kamar ngumpul langsung metu. Wanita kan enggak mungkin gitu ya. Maka ada yang memahami bahwa walimah itu harus berganti hari. Harus berganti hari karena itu harus mengumpuli istrinya dulu. Tapi pendapat itu pendapat yang kurang kuat. Pertama, Nabi juga tidak ada keterangan kayak gitu itu. Kalau dari sisi hikmahnya tadi, karena dengan walimah itu yang paling penting adalah minta doa dari para tamu agar dia mendoakan mempelai berdua. Lah kalau sudah dikumpuli, itu semoga dengan hasil perkumpulan itu menjadikan anak kemudian didongake menjadi anak yang soleh-solehkah, itu dari sisi hikmahnya. Tapi selagi pendapat itu kurang kuat ya, yang terkuat ya pokoknya sesudah menikah itu ada namanya adalah istilah duhul nanti. Lah itu duhul itu pemahamannya dua tadi. Duhul itu adalah sebetulnya kalau dari sisi istilah itu masuk ya. Lah ada yang memahami masuk itu ya masuk kamar untuk berkumpul. Jadi tamune kon ngenteni sik aku tak ngumpuli bojoku sik, kan tidak mungkin kalau gitu ya. Tapi ada yang memahami dari pendapat yang lebih kuat, maksudnya duhul itu adalah sesudah ijab kabul maka sang suami itu mendoakan kepada istrinya, jadi memegang napa niki kening atau batuknya istri kemudian didongake nggih agar istrinya itu diberkahi oleh Allah. Nah, itu sudah termasuk istilahnya duhul gitu nggih. Boleh mencium boleh, ning sebenarnya sebaiknya tidak di depan umum gitu nggih. Kemudian maksud hadis, monggo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah untuk Zainab bin Yahsin ya, di sini boleh walimah itu nyembelih seekor kambing tapi tidak menjadi sebuah keharusan karena pada istri yang lainnya Nabi itu istrinya 9 yang meninggal pertama satu itu Khadijah, kemudian sudah Khadijah wafat itu menikah lagi dengan 8 istri, berarti total istrinya itu adalah 9. Nah ini makanya lo kepengen meniru Nabi niku yen kepengen nikah poligami itu nunggu bojone mati sik. Lah yen kita meneriki tiba kepada Nabi betul bojone mati sik lagi nikahnya lebih dari satu kan begitu toh nggih. Jadi Nabi itu belum poligami sebelum Khadijah itu wafat. Jadi masih istri yang pertama itu Nabi poligami, belum poligami. Kemudian ketika anak Khadijah itu meninggal, kemudian nikah dengan istri yang lain, lah baru kemudian menikahi 7 istri yang lain. Ini. Kemudian nomor 2. Belah seekor kambing tadi ya. Jadi memang di sini diusahakan walimah itu ya tidak mewah ya. Artinya mewah di sini pun juga relatif nggih. Ya mungkin untuk ukurannya orang yang miliarder itu dengan mengundang 5.000 wong itu bukan mewah gitu nggih. Nah, jadi artinya di sini tidak berlebih-lebihan lah. Nanti akan kita bahas hadis bawahnya itu bagaimana yang dimaksud dengan waliman yang berlebih-lebihan. Nomor berapa? Pengertian. Hanya dengan menyembelih seekor kambing atau lainnya tidak ada ketentuan paling sedikit sekian atau sekian. Ya tadi ya, misalnya waliman tuku rambak sak karung, waliman itu gen rame gitu ya. Dipangan bareng-bareng sak masjid, jadi suaranya kan meriah gitu. Nah. Ya itu boleh nggih ini. Atau kerupuk sing durung mlempem ning wis kraos-kraos. Lagi sing durung mlempem. Nomor 2. Walimah tetap istri tidak harus sama dengan walimah bagi istri lainnya, tergantung pada kelonggaran. Iya, jadi tergantung pada kelonggaran keuangan kita ini. Misalnya kepengin nikah meleh wah lu pengen naik ke waliman boleh sapi ya boleh. Terus di bawahnya pada kata yang ketiga di sini saya lupa tidak mencantumkan tapi tak bacakan katisnya ya. Jadi di sini bab fi kam tustahabul walimah. Bab walimah berapa banyak atau berapa hari yang disenangi walimah itu. Di sini Rasulullah SAW menyampaikan al walimah tu awalu yaumin haq. Walimah pada hari pertama itu adalah hak. Ini perkara yang hak. Kemudian wasani dan pada hari yang kedua itu adalah ma'ruf, baik. Wal yauma atsalis dan hari yang ketiga itu sum'ah wa riya'. Pada hari yang ketiga itu riya' dan sum'ah. Sum'ah itu kepengin didengar, kepengin pamer. Nah di sini kalau kita ngadakan walimah kok sampai 3 hari berturut-turut itu justru tidak baik, karena kesannya itu sudah berlebih-lebihan ya. Dibatasi oleh Kanjeng Nabi itu maksimal kita itu 2 hari gitu nggih. Walimah kok sampai 3 dino, apalagi ada sih 7 hari 7 malam. Nah, kayak kemarin misalnya nikahnya Raffi Ahmad dengan sinten bojone niku. Sagita itu sampai disut ke RCTI berhari-hari, itu sudah bukan pernikahan yang baik. Mungkin menurut entertain itu menakjubkan ya, apalagi iklan itu duitnya gede ya, tapi untuk di dalam Islam itu tidak satu kebaikan. Oke, maksud hadis monggo. Jadi hak itu artinya ya haknya dia, dan itu memang satu yang dibenarkan. 2. Walimah dari kedua untuk satu pernikahan itu baik, masih bisa dibenarkan. Oke. Jadi sampai kedua harinya itu masih sesuatu yang baik. 3. Walimah ketiga atau hari ketiga untuk suatu pernikahan itu berkongan dan riak. Ya, ini jadi kita hendaknya tidak sampai berlebih-lebihan di dalam mengadakan acara walimah. Pengertian yang dapat diambil. Satu, walimah yang digunakan itu terbatas dengan kesungguhan. Ya, jadi walaupun dalam perkara seneng-seneng, dalam perkara apa istilah walimah itu kan acara memang seneng-seneng ya. Walaupun dia itu duit-duit, katakanlah walimah sasi itu mampu, tapi Islam pun itu mengaturnya, gitu ya. Itu mengaturnya. Kadang-kadang kita di terutama di pedesaan itu ya. Itu kalau nginek ke apalagi kok acara mantu, acara itu kadang-kadang sampai seminggu itu gitu. Jadi urip ning pedesaan itu kadang-kadang luwih rekoso daripada di kota. Kayak misalnya di daerah Gunung Kidul itu agar-agar ngenek acara mantu itu seminggu sak durunge itu wis prei wis nanti nyambat teng mriku tengok-tengok seminggu terus wis nggih. Jadi rekoso tenan. Dan biasanya yang di daerah tempat kayak gitu itu biasanya kalau istilahnya nyumbang itu nggih, sing lanang ya nyumbang, sing wedok nggih nyumbang. Nah, biasa gitu nggih. Lah ini wis prei seminggu, wis ra iso kerja, lah itu nggih. Nah, makanya lebih baiknya disingkat mawon, gen tidak memberatkan tetangga, itu ya sehari saja sudah cukup. Ini nih. Nomor 2. Walimah tidak boleh dilakukan lebih dari 2 hari atau 2 kali. Ya. Jadi walimah tidak boleh dilakukan 2 hari atau 2 kali. 3. Tidak ada kewajiban mendatangi walimah setelah kedua atau setelah 2 hari. Ya, jadi tidak ada kita itu karena ini sudah dianggap sesuatu yang tidak syar'i ya. Jadi kok undangan kok apa walimah kok telung dino telung bengi ya. Kita pada hari yang ketiga itu sudah tidak ada kewajiban mendatanginya. Oke, demikian sebelum kita akhiri ada yang perlu ditanyakan monggo. Monggo. Agar kita pada makanan yang tidak kita suka itu apakah lebih baik mendiamkan? Kedua, apa mencari alasan lain untuk disampaikan ke orang lain yang membidangkan atau kita berterus-terus? Kalau itu teknis ya, kita melihat kondisi ya. Jadi saya kira per kasus-kasus itu tidak bisa kita generalisir ya. Tinggal kita melihat kondisi saja. Yang kita ini tidak perlu kita terangkan ya, serasa terus terang. Ya, atau enggak perlu kita yang perlu serasa ngomong kadang-kadang kita itu kagian ngomong itu perlu jadi ini rapi gitu ya. Pokoknya kita enggak perlu saya kira kan sing digawe kan enggak ngabsen sisi-sisi. Kowe mau mbok pangan nomor kan tidak to nggih. Nah, maksudnya tiga orang, jadi apa itu namanya? Juga dalam jumlah besar. Iya. Ya kalau saya menurut saya tadi ya teknis saja. Kalau kita tidak ditanya lebih baik kita diam aja. Pokoknya kita ramangan gitu. Ya. Tapi misalnya teman sendiri atau no, aku sorry ya ramangan mungkin ya kita apa? Ya, alasannya macam-macam asal tidak berbohong aja sudah. Tidak apa sudah cukup dan tidak menyakitkan teman kita gitu ya. Kalau teknisnya harus sama itu saya kira ya mungkin kita kesulitan. Jadi melihat keadaan saja gitu ya. Intinya bagaimana agar kita itu tidak menyakitkan tuan rumah intinya begitu. Ada yang lain? Cukup ya? Ya, insya Allah kita lanjutkan untuk pertemuan besok dalam bab masih bab yang sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.